mobil mewah warna merah. Ku tak ingin kau selalu bersandiwara. Lebih baik kau terbuka dan hidup seadanya. Dari mana kau dapat bermata berlapis emas? Dari mana kau bawa baju indah Cinderella? Bila semuanya kau halalkan segala cara, lebih baik kita hidup di desa. Biar ku makan hanya sehari sekali, biar ku indah Cinderella.